Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya, bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-216 dari surat Al-Baqarah. Yang sekarang kita akan masuki ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-217, yang mana ayat yang ke-217 dari surat Al-Baqarah ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya di sana ada bulan-bulan yang diharamkan peperangan di dalamnya, dan juga dilarang membuat perkara-perkara yang tentunya itu merupakan pelanggaran terhadap syariat karena dosanya besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala yas'alunaka 'an syahril haram qitalin fih qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ayat yang ke-217 ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa yas'alunaka 'an syahril haram qitalin fih. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasul, orang-orang musyrikin bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bulan-bulan yang haram, tentang bulan haram. Maksudnya haram bagaimana? Maksudnya di bulan haram tersebut dihalalkan tidak untuk berperang seperti bulan Muharram dan yang semisalnya. Naam. Karena kita nufi di sini adalah na'am barakallahu fikum badal istimal, dalam artian peperangan di dalamnya bukan termasuk bulan haram, bukan bagian dari bulan haram, namun terjadi di bulan haram. Nah, hukumnya boleh atau tidak? Dalam ilmu nahwu kita nufi ini badal istimal. Badal istimal sudah kita lewati semuanya pelajarannya. Na'am. Seperti kutila ashabul ukhduri an-nari dzatul waqud. An-nari juga badal istimal. Na'am barakallahu fikum. Sudah kita lewati pengertian daripada badal istimal. Qul qitalun fihi kabir, katakanlah peperangan di dalam bulan haram tersebut adalah dosa besar. Wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah. Akan tetapi menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan kekufuran di dalam Masjidil Haram atau di bulan haram tersebut, dan mengeluarkan penduduk haram, maka itu perbuatan tersebut lebih besar dosanya, lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya dosa itu ada yang dosa besar, ada yang dosa lebih besar daripada dosa besar tersebut. Nah, jadi ada kabir, ada akbar. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan ala adzulukum bi akbaril kabair. Apakah kalian mau aku tunjukkan nah, dengan dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar? Nah, kemudian sahabat pun mengatakan bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah menyatakan di antaranya adalah uququl walidain, durhaka terhadap dua orang tua. Nah, kemudian juga idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Nah, itu diantara dosa-dosa besar. Namun yang pertama adalah al-isyraku billah. Ketika para sahabat atau ketika sahabat menyatakan bala ya Rasulullah, Rasulullah mengatakan al-isyraku billah. Jadi dosa besar yang paling besar adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kemudian yang kedua uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Kemudian yang ketiga adalah idha'atul mal, menyanyakan, menghambur-hamburkan harta tanpa tentunya di jalan selain jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, di sini ada lafaz pertama adalah kul kita lu fihi kabir. Katakanlah bahwasanya peperangan di bulan haram itu adalah dosa besar. Tapi ternyata ada yang lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mereka kufur di bulan haram. Kemudian juga di barakallahu fikum wilayah haram. Kemudian juga mengeluarkan penduduk haram. Naam, itu semuanya adalah atau menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala, itu dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Fitnah di sini barakallahu fikum maknanya naam, ada yang terkadang maknanya adalah asyirk, yaitu kesyirikan. Naam barakallahu fikum, itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Naam. Kemudian juga ada yang maknanya fitnah secara global. Naam, namun seringnya fitnah barakallahu fikum hafizakumullah, kalau makamnya seperti ini maknanya adalah asyirk, jadi kesyirikan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada pembunuhan. Naam, karena al fitnah terkadang maknanya adalah kesyirikan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan perangilah mereka hingga tidak terwujudkan, tidak terjadi fitnah, maksudnya apa? Tidak terjadi kesyirikan. Tahu itu ya? Nah, dan agar menjadi agama itu seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitnah itu maknanya kadang macam-macam. Nah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Nah, itu lain lagi. An tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Fitnah di situ bisa ujian, bala, malapetaka, bencana. Apa maksudnya ya? Nah, cuman terkadang fitnah mana syirik. Seperti di sini mana syirik. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan kesyirikan itu lebih besar daripada pembunuhan. Kemudian ayat yang sudah kami sebutkan tadi, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun, itu juga hatta la yahsul syirkun. Paham artinya? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u. Dan mereka senantiasa terus menerus yazalun, ingat-ingat, termasuk akhwatnya siapa ini? Zala yazalu akhwatnya siapa? Saudara perempuannya siapa ini? Zala yazalu. Zala yazalu. Kana wa akhwatuha. Pahamnya? Dalam ilmu nahwu ada kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dhanu wa akhwatuha. Nah, yazaluna ini adalah masuk dalam kategori wa ma tasarrafa minha. Dalam artian sorofan daripada fi'il, fi'il itu pun masuk dan juga beramal. Jadi wala yazaluna yuqatilunakum, dan senantiasa mereka masih memerangi kalian. Hatta yardukum, hingga mereka akan mengembalikan kalian, membikin kalian keluar dari agama kalian. Hatta yardukum an dinikum in istata'u, jika mereka mampu. Jadi mereka akan memerangi kalian di bulan haram tersebut. Nah, barakallahu fikum, dan akan membikin kalian untuk keluar dari agama kalian jika mereka mampu. Paham ya? Seperti itu upaya mereka, orang-orang kufar musyrikin. Naam barakallahu fikum. Kemudian wa may yartadid minkum an dinih, ansamannya sangat berat bagi orang-orang yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, wa may yartadid minkum an dinih fayamut wa huwa kafir, dan barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya kemudian dia mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka-mereka itu orang-orang yang murtad dari agamanya dan mati dalam keadaan kekufuran, mereka adalah orang-orang yang terhapus amalan-amalan mereka fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhiratnya. Jadi enggak ada apa? Enggak ada faedahnya sama sekali. terhapus amalannya. Naam, di dunia dan akhiratnya. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka adalah orang-orang penduduk api neraka, dan mereka dalam keadaan mereka kekal di dalamnya. Berarti ada ancamannya berapa di situ? Pertama, hancur amalannya di dunia dan akhirat. Kedua, mereka adalah penduduk api neraka. Ketiga, kekal di dalamnya. Jadi hati-hati ya, orang kafir baik yang murtad maupun yang asli, kekufurannya asli sejak kecil kafir dan misalnya, maka tetap kekal di neraka. Kekal di dalamnya ya, la yamutu fiha wa la yahya, tidak merasakan kematian, tidak merasakan kehidupan, kekal di dalamnya. Na'am barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Nah, ini ancaman yang berat bagi orang-orang yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum man yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad, wa man yartadda minkum 'an dinihi, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, kemudian apa? Fasawfa ya'tillah, niscaya kelak Allah Ta'ala akan menggantikan biqaumin, dengan sekelompok kaum, yuhibbuhum yuhibbuna, kaum tersebut apa? Allah Ta'ala mencintai, atau mereka itu mencintai Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala mencintai mereka. Nah, bagaimana sifatnya? Azillatin 'alal mu'minin, mereka lemah lembut terhadap kaum mukminin. A'izzatin 'alal kafirin, mereka bengis tidak suka dengan orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa la yakhafuna lawmata la'im, dan mereka tidak takut, tidak khawatir dengan celaan orang yang mencerca. Naam, Allahul musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-fasirun afabahumullah yas'alukal musyrikuna ayyuhar rasul, orang-orang musyrikin bertanya kepadamu, anni syahril haram, tentang bulan haram, hal yahilu fihil qital, apakah halal, diperbolehkan di bulan haram itu peperangan? Kullahum, katakanlah kepada mereka, al-qitalu fi syahril haram 'azimun 'indallah istihaluhu. Naam. Katakanlah peperangan di bulan haram itu merupakan perkara besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penghalalannya, pembolehannya. Wa safakud dima' fi, dan juga mengalirkan darah di bulan haram tersebut termasuk perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man'akum an-nas min dukhulil Islam bit'adzib wa takhwif, dan perbuatan kalian menghalang-halangi manusia. Ini berarti berikutnya, dan perbuatan kalian menghalang-halangi manusia min dukhulil Islam bit'adzib wa takhwif, yaitu dengan cara apa? Dengan cara nah barakallahu fikum, atau perbuatan kalian menghalang-halangi manusia untuk masuk agama Islam dengan cara mengazab atau menghukum, dengan cara menakut-nakuti. Wa juhudukum billahi wa bi rasulihi wa bi dinih, dan sikap menentangnya kalian, ingkarnya kalian terhadap Allah dan rasulnya serta agamanya. Wa man'ul muslimina min dukhulil masjidil haram, dan perbuatan kalian melarang kaum muslimin masuk ke masjidil haram. Wa ikhrajun nabi sallallahu alaihi wasallam wal muhajirin minhu wa hum ahluhu wa awliya'uhu, dhalika akbaru dhanban wa a'zamu jurman indallahi min alqitali fi syahril haram. Naam. Dan mengeluarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang berhijrah dari na'am barakallahu fikum hamidakumullah, dari Makkah ke Madinah, padahal mereka adalah apa? Penduduk asli Makkah. Kalian mengeluarkan, dan mereka adalah apa? Adalah para penolong di Makkah tersebut. Na'am barakallahu fikum, dalam artian mereka adalah penduduk asli Makkah. Kalian mengeluarkan hal tersebut, mengeluarkan mereka dari Makkah tersebut. Nah barakallahu fikum, dzalika akbaru dzanban, itu lebih besar lagi dosanya. Peperangan aja di bulan haram adalah besar dosanya, ini lebih besar lagi. Nah barakallahu fikum, mengeluarkan penduduknya dari negeri haram, dari nah barakallahu fikum, kemudian melarang kaum muslimin masuk ke masjidil haram, kemudian pengingkaran mereka terhadap Allah dan rasulnya serta agamanya, kemudian menghalang-halangi manusia untuk masuk Islam dengan cara menakut-nakutin atau dengan cara menghukum dan semisalnya, itu justru lebih besar dosanya. Nah, barakallahu fikum, dan lebih nah, dahsyat dosanya atau kejahatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding peperangan di bulan haram. Apa maksudnya ya? Jadi perang aja di bulan haram termasuk dosa besar, dosanya besar. Nah, selain itu ternyata ada yang lebih besar lagi, yaitu menghalang-halangi manusia untuk masuk ke Masjidil Haram, ya kan? Mengeluarkan penduduk nah barakallahu fikum haram, nah dari apa? Dari haram tersebut, barakallahu fikum. Naam. Karena waktu itu Rasulullah sebenarnya penduduk asli ya di Mekah ya. Cuman diganggu oleh siapa? Orang-orang kufar Quraisy. Akhirnya beliau pun hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang sebelumnya Rasulullah hijrah ke yang sebelumnya para sahabat dihimbau untuk hijrah ke mana? Ke Habasyah sebelumnya, ke Ethiopia. Nah, barakallahu fikum, yang pertama kali hijrah ke Ethiopia siapa? Yang pertama kali hijrah ke Habasyah dari kalangan sahabat siapa? Siapa? Itu yang kedua setelahnya, atau yang pertama lagi? Siapa? Bisa dilihat dalam kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Siapa? Siapa? Muhabibah. Yang pertama kali. Kalau dalam keadaan seperti itu, genting seperti itu, akhirnya na barakallahu fikum, ada salah satu sahabat yang segera pergi dalam rangka melarikan diri untuk apa? Menyelamatkan agamanya ke Habasyah. Suami istri siapa? Utsman bin Affan dan istrinya, yaitu apa? Siapa? Ruqayyah bintu Rasulullah SAW, dua orang itu ya. Nah, barakallahu fikum, Ruqayyah bintu Rasulullah dan Utsman bin Affan, kemudian berikutnya barulah Ja'far menyusul. Nah, barakallahu fikum, Ja'far, nah Ja'far ya, Ja'far, nah Ja'far bin Abi Thalib ya, Ja'far bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, nah. Ja'far bin Abi Thalib kemudian menyusul berikutnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, bisa dilihat kisahnya dalam Al-Fusul fi Siratul Rasul, kitab yang sangat bagus dan juga ringkas. Nah, barakallahu fikum. Itu kemudian setelah itu mendengar nah keadaan bahwasanya orang para sahabat banyak hijrah ke Habasyah, ternyata di sana nah ada raja Habasyah yang apa? Yang menyambut ya, semula agamanya adalah apa? Agama Nasrani. Ya kan? Siapa itu? Hah? Siapa? Najasyi namanya siapa? Najasyi itu julukan untuk penguasa Habasyah atau penguasa Ethiopia waktu itu. Itu dikenal rajanya namanya Raja Najasyi, itu mana punya nama itu. Jadi penguasa di Habasyah itu dikenal dengan Najasyi. Itu teman-teman kenalan aja, dalam artian dikenal dengan Najasyi, itu bukan namanya aslinya. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Namanya siapa? Namanya As-Hamah. Ma'rufnya namanya As-Hamah ya. Nah, barakallahu fikum, namanya As-Hamah. Kemudian barakallahu fikum wa hifdzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am barakallahu fikum tetap dalam keadaan waktu di Mekah bersabar bersama sebagian para sahabatnya. Namun para sahabat yang lain sudah hijrah ke Habasyah. Kemudian apa orang-orang kafir Quraisy enggak terima gitu loh. Enggak terima, ngutus pasukan na'am barakallahu fikum dua orang kalau tidak salah itu ya diutus ke na'am ke Habasyah membawa hadiah yang sangat banyak sekali agar orang-orang hijrah ke Habasyah dipulangkan lagi ke Mekah. Tapi apa? Tapi ternyata Raja Najasyi justru menolak. Menolak dan ngasih jaminan keamanan sudah. Nah, walaupun hadiah sebanyak apa pun enggak terima, ditolak. Akhirnya dibalikkan semuanya. Nah, dua utusan, dua orang enggak salah itu ya, dua orang utusan dari kufar Quraisy dipulangkan dalam keadaan tangan kosong. Enggak membawa hasil itu. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya apa? Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala ternyata memberikan hidayah kepada Raja Najasyi untuk menganut agama Islam. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu Rasulullah suatu ketika Raja Najasyi meninggal dunia, Rasulullah mengatakan sallu ala akhikum fa innahu mata bi ghairi abdikum. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah kalian untuk apa saudara kalian karena sesungguhnya dia mati tidak di bumi kalian. Maksudnya siapa? Raja Najasyi namanya As-Hamah. Namanya As-Hamah. Nah, barakallahu fikum. Bisa dilihat dalam kitab Al-Fusul di surat Rasul. Ini sekedar apa? Penyebutan mengenai nah barakallahu fikum hafizakumullah bahwasannya naam orang-orang kufar Quraisy itu mereka mengusir dan juga ingin na barakallahu fikum wa hifdzakumullah membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah keluar dari Makkah ke Madinah hijrah, na barakallahu fikum, hijrah dari Makkah ke Madinah. Namun Rasulullah di Makkah berapa tahun sebelum hijrah itu? Rasulullah di Makkah berapa tahun? Akh Abu Bakrin, berapa tahun kira-kira? Berapa tahun? Di Mekah, Rasulullah di Mekah sebelum hijrah itu berapa tahun? Di Mekahnya. Nah, barakallahu fikum, maksudnya berdakwah di Mekah setelah diutus ya. Setelah diutus menjadi nabi berapa tahun? 13 tahun ya. Nah, maksudnya 13 tahun ya, setelah diutus diangkat menjadi nabi barakallahu fikum, Naam sekitar 13 tahun. Paham ya? Berdakwah tauhid, kemudian juga mendakwakan dakwah apa? Intinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengajak nama barakallahu fikum kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah diutus atau diangkat menjadi nabi ketika umur 40 tahun. Nah, kemudian berdakwah mendakwakan tauhid. Nah, barakallahu fikum, kemudian setelah nah barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, 10 tahun berdakwah, akhirnya ada ritual apa di situ? Ritual Isra Mi'raj. Kan itu nah. Kemudian setelah Isra Mi'raj, nah barakallahu fikum, nah barakallahu fikum berdakwah selama 3 tahun mendakwakan tauhid dan juga salat 5 waktu. Namun salat 5 waktu waktu itu ketika masih di Mekah, ya, yang rubaiyah itu melakukannya masih apa? Masih 2 rakaat 2 rakaat. Nah, yang rubaiyah, maksudnya yang 4-4 itu zuhur, asar, isya itu masih melakukannya 2 rakaat 2 rakaat. Paham ya? Namun ketika sudah hijrah ke Madinah barulah Rasulullah apa? Nah, barakallahu fikum wa hidakumullah, yang rubaiyah dilakukan 4 rakaat 4 rakaat. Paham maksudnya ya? Nah, bisa dilihat dalam kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul beserta kitab-kitab yang lainnya mengenai hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Nah, barakallahu fikum. Jadi Rasulullah ketika berdakwah di Mekah setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi itu 13 tahun. Paham ya? Kemudian barulah Rasulullah ke Madinah, di Madinah berdakwah selama berapa? 10 tahun mendakwakan tauhid, kemudian diwajibkannya puasa. Nah, barakallahu fikum 2 tahun setelah hijrahan itu. Ya kan, tahun 2 hijriah kan itu? Diwajibkan puasa Ramadan. Nah, barakallahu fikum, dan puasa Ramadannya Rasulullah berapa kali? 9 kali ya, tis'a Ramadan. Jadi 9 kali puasa Ramadan Rasulullah. Nah, barakallahu fikum, kemudian amalan-amalan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum, zakat, kemudian haji dan semisalnya. Nah, adapun untuk masalah zakat, sebagian para ulama menyebutkan datangnya atau ayat itu turun ketika sebelum hijrah itu maksudnya secara global perintah zakat. Ada merinciannya, nisabnya, haul dan semisalnya itu setelah hijrah. Maksudnya ya, aywa na'am barakallahu fikum, itu cara mensinkronkan, menggabungkan antara na'am barakallahu fikum yang zahir bertentangan. Bagaimana ini? Katanya ayat berkaitan masalah zakat itu turunnya sebelum hijrah. Nah, ada yang mengatakan setelah hijrah. Cara menggabungkannya, nah kemungkinan besar yang sebelum hijrah itu adalah perintah secara global. Belum rincian-rinciannya, sekian, paham ya? Zakat unta sekian, zakat seperti ini, paham ya? Itu rinciannya setelah hijrah. Naam, barakallahu fikum. Ini sekedar apa, barakallahu fikum, selingan mengenai bahwasannya orang-orang kufar Quraisy mengeluarkan Rasulullah dan naam, barakallahu fikum, hidakumullah, naam, dan juga menghalang-halangi kaum muslimin untuk masuk Masjidil Haram, itu perkara yang lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah disebut dengan apa, Akhbar Bakrin? Orang-orang yang menyambut di Madinah disebut dengan Ansar. Mana yang lebih afdal, orang-orang Muhajirin atau orang-orang Ansar? Muhajirin. Kenapa? Hijrah. Ya, terus? Yang pertama-tama. Terus kenapa? Kenapa orang-orang Muhajirin lebih afdal dari orang Ansar? Kenapa? Karena orang-orang yang menghijrah dari Madinah ke Madinah. Karena hijrah dan nusrah. Karena mereka itu mengumpulkan antara dua nah keutamaan, yaitu hijrah bersama Rasulullah dan nusrah, menolong Rasulullah SAW. Orang-orang Ansar, mereka penolong Rasulullah tapi tidak ikut hijrah. Maksudnya ya, nah itu sebutan para ulama, nah barakallahu fikum, al-muhajirun afdal minal ansar, li'annal muhajirin nah barakallahu fikum jama'u bainan nusrah wal hijrah. Paham ya? Mengumpulkan antara nusrah itu pertolongan, wal hijrah dan hijrah bersama Rasulullah. Dan di dalam Al-Qur'an pun antum perhatikan didahulukan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Naam. Seperti itu. Berikutnya barakallahu fikum, kita lihat di sini tafsirannya, qala al-mufassirun asbahumullah wa syirku alladhi antum fihi akbar wa ashad minal qatl fi syahril haram. Ya kan, berarti al-fitnah ini maksudnya asyirik ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi antum perlu perhatikan, terkadang maknanya seperti itu. Naam. Wa syirkul ladzi antum fih, dan kesyirikan yang kalian berada di dalamnya, akbar wa asyad, lebih besar dan lebih parah dosanya daripada pembunuhan di bulan haram. Nah, barakallahu fikum. Wa haula'il kuffar lam yartadi'u an jara'imihim, dan mereka orang kufar tidak menghardik, tidak meninggalkan naam dari apa? Kejahatan-kejahatan mereka. bal hum mustamirruna 'alaiha, bahkan mereka terus menerus nam di atas kejahatan mereka. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'anil Islam ilal kufri in istata'u tahqiqa dzalik. Artinya mereka senantiasa berupaya untuk menangi kalian wahai orang-orang muslimin, hingga apa? Hingga mereka bisa mengembalikan kalian, mengeluarkan kalian dari agama Islam kepada kekufuran. Nah, berarti murtad kan? Hingga memurtadkan kalian itu istilahnya. Jika mereka mampu untuk mewujudkan hal tersebut. Paham ya? Nah, seperti itu upaya mereka. Wa man yuti'hum minkum ayyuhal muslimun, dan barang siapa yang mentaati mereka di antara kalian wahai segenap kaum muslimin, wa yartadid 'an dinih, dan justru dia keluar dari agamanya, fayamut 'alal kufri, kemudian dia mati di atas kekufuran, faqad dhahaba 'amaluhu fid dunya wal akhirah. Sungguh telah hilang amalannya di dunia dan di akhiratnya. Maksudnya hilang, hancur. Karena nah barakallahu fikum hidakumullah, kekufuran tersebut yang menghancurkan. Naam, Allahu musta'an. Wa sara minal mulazimina lin-nari jahannam la yakhruj minha abada. Dan menjadilah orang tersebut termasuk orang-orang yang senantiasa terus-menerus naam barakallahu fikum, naam, ada pada neraka jahannam, tidak keluar darinya selama-lamanya. Tidak keluar dari neraka jahanam selama-lamanya. Sangat mengerikan sekali barakallahu fikum. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin, dan janganlah kalian berbalik arah. Nah, barakallahu fikum, berbalik arah mundur dalam artian semula beragama Islam murtad dari agama Islam. Kalian nanti akan menjadi orang-orang yang rugi. Benar, rugi di dunia dan di akhiratnya. Di dunia terhapus amalannya, di akhiratnya termasuk penduduk api neraka jahannam wal a'udzu billah. Naam, Allahu musta'an. Kita ambil satu lagi barakallahu fikum. Innalladzina amanu qala Allah taala fi kitabihil karim, ayat yang ke-218 dari surat Al-Baqarah, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mereka hijrah, hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah dari Makkah ke Madinah, wajahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu ghafurur rahim, dan Allah taala zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kita lihat tafsirannya, qala al-fasirun tabahumullah innal ladzina saddaqu, innal ladzina saddaqu billahi wa rasulihi wa 'amilu bisyar'ihi wal ladzina taraku diyarahum. Sesungguhnya orang-orang yang mereka jujur keimanan mereka terhadap Allah dan Rasulnya, dan mereka beramal dengan syariatnya, dan mereka adalah orang-orang yang meninggalkan rumah-rumah mereka, meninggalkan karena apa? Hijrah. Naam. Wajahadu fi sabilillah, dan mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ulaika yatma'una fi fadlillah wa thawabih. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan, berkeinginan kuat untuk mendapatkan keutamaan Allah taala dan pahalanya. Jadi yang bisa memasukkan kita dalam surga Allah taala itu bukan semata-mata apa? Amalan kita. Paham ya? Bukan semata-mata apa? Amalan kita, tapi karunia dan juga enam keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah suatu ketika pernah bersabda, "Na barakallahu fikum la yadkhul al-jannata minkum ahadun minkum bi amalihi. La yadkhul al-jannata ahadun minkum bi amalihi." Tidak akan masuk surga salah seorang di antara kalian itu dengan sebab semata-mata amalan atau semata-mata imbalan daripada atau semata-mata amalannya. Paham ya? Tapi apa? Kemudian Rasulullah bertanya, "Wala anta ya Rasulullah, wala ana." Tidak pula engkau wahai Rasulullah, tidak pula aku. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlih. Hanya saja, hanya saja aku masuk surga itu karena apa? Karena karunia Allah SWT berikan kepada aku, na barakallahu fikum, dengan rahmatnya dan juga keutamaannya. Itu sebabnya. Nah, tapi kita tetap beramal, tapi bukan semata-mata amal yang kita amalkan. Karena amal yang kita amalkan ada dua kemungkinan, diterima atau tidak diterima. Namun karunia dan keutamaan Allah Ta'ala yang membuat orang itu masuk surga. Paham ya? Nah, dengan sebab amalan jelas, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu, ba yang ada pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ ba apa? Ba sababiyah atau bukan? La yadkhulul jannata ahadun minkum bi amalihi. tidak akan masuk surga salah seorang di antara kalian dengan sebab amalannya atau semata-mata pengganti dari amalannya? Bukan sababiyah atau bak sababiyah atau iwat namanya? Sababiyah ya, dalam artian bukan semata-mata sebab amalannya, bukan, tapi pengganti dari amalan-amalan tersebut sebagai apa? Nah, barakallahu fikum, karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Paham itu ya? Naam, karena kalau naam barakallahu fikum, memang semuanya kita bermasa surga, dalam artian kaum muslimin, mukminin yang Allah Subhanahu wa taala jamin naam barakallahu fikum dengan surga tersebut, memang sebabnya karena amalannya, tapi bukan semata-mata amalan tersebut. Cuma dituntut untuk beramal. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah kalian, masing-masing kalian itu akan dipermudah dengan apa yang kalian atau dengan apa yang telah takdirkan untuk kalian. Suruh beramal. Nah, jadi kita enggak boleh menggantungkan, wah kita pasrah aja lah. Nanti kalau kita takdirkan masuk neraka, ya neraka. Kalau masuk surga, ya surga. Ada orang-orang seperti itu kan? Itu dia tahu dari mana gitu loh. Takdir itu tahu dari mana dia? Nah, kita kan enggak tahu kita nanti di akhir hayatnya kayak apa, enggak tahu kan? Oleh karena itu butuh amalan. Karena ketidaktahuan kita itu. Kalau mereka menggantungkan cuman wah, cukup aja lah. Nanti kalau Allah takdirkan kita beramal kebaikan sebanyak pun, nanti kalau Allah takdirkan masuk neraka, ya neraka. Akhirnya seakan-akan merasa rugi dengan amalan kebaikan itu, paham ya? Itu tidak diperbolehkan ya. Tetap beramal barakallahu fikum, na'am, karena kita semuanya tidak tahu di akhir hayatnya. Innamal a'malu bil khawatim. Bahwasanya amalan itu tergantung dengan penutup hidupnya, na'am barakallahu fikum. Dalam artian ya, upayakan kita menutup hidup kita dengan amalan-amalan yang kebaikan. Na'am, karena apa? Itulah yang bisa menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tapi ingat ya, bukan semata-mata sebab amalan yang kita lakukan, tapi karena karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ayo, na barakallahu fikum, kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh al-mufassirun, wallahu ghafurun dzunubi ibadihi al-mu'minin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala zat yang mengampuni terhadap dosa-dosa para hambanya yang mukminin, yang beriman. Rahimun bihim rahmatan wasi'ah, zat yang menyayangi mereka dengan kasih sayang yang luas. Na'am barakallahu fikum wa hidakumullah. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana surga telah digambarkan ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Adapun yang berikutnya, ayat yang ke-219 insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang, penjelasan mengenai silsilah atau tahapan-tahapan naam diharamkannya khamr. Karena khamr dahulu halal, enggak haram. Kemudian ketika pengharaman datang itu secara bertahap, sedikit demi sedikit akhirnya datanglah ayat yang mengharamkan khamr. Naam barakallahu fikum. Dahulunya khamr itu naam diperbolehkan ketika di luar salat. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Dulunya kalau tidak di waktu salat boleh mabuk dulunya, paham ya? Nah, kemudian ayat yang berikutnya turun lagi, wa yas'alunaka 'anil khamr wal maisir qul fiihima ismun kabiru wa manafi'ul linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr, tentang apa? Minuman keras dan perjudian. Katakanlah kedua-duanya itu ada dosanya dan ada manfaatnya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya lebih besar daripada apa? Manfaatnya. Nah, itu sebelum diharamkan. Akhirnya datang ayat yang terakhir mengenai pengharaman khamr, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amalis syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, menyembah berhala, mengundi nasib dengan panah atau yang semisalnya, itu semuanya termasuk amalan rijis, amalan kotor, perbuatan syaitan. Fastanibuhu, syaitan ini, fastanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah, tinggalkanlah, hindarilah, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, kita perhatikan di sini, fastanibuh, perintah al-asal fil amri yadullu ala al-wujub. Hukum asal sebuah perintah menunjukkan wajibnya, nah perbuatan tersebut wajib meninggalkan semua perkara yang sudah diharamkan tadi itu, khamr, perjudian dan yang semisalnya. Nasallahu alaihi wasallam wa afiyah. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin.